sudah tanpa dirimu. Pada angin ku bertanya-tanya, kau di mana? Karena keadaan kita dipisahkan kejamnya mereka, hanya perbedaan duniamu, duniaku, dirimu berlalu. Oh, pedih. Terlalu pedih untuk dikenang, terlalu indah untuk dilupakan.